Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'alamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Kita kembali bersyukur kepada Allah karena di kesempatan saat ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asy-Syarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni yang ditulis oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah di pembahasan tentang fikih muamalah. Dan kita masih di dalam bab Bai'il Usul Wasimar. Nah, di sini perkataan penulis wa idza bada ma lahu salahun fis samarah wastaddal habbu, pada saat sudah nampak tanda matang, tanda ranum pada buah, dan kalau dia biji-bijian seperti padi, seperti gandum, maka dia sudah memadat, sudah mulai berisi, sudah tua dia untuk bisa dipanen, maka itu boleh diperjualbelikan secara mutlak. Jadi artinya mau dia langsung dipetik atau tidak, silakan, itu tidak apa-apa. Wa bi syarti tabqiyah, atau kemudian dengan syarat dibiarkan dulu selama beberapa waktu, nanti setelahnya baru dipanen. Maka sama-sama boleh. Jadi di sini ketika dikatakan wa idza bada malahu salahun fi samarah, nah, maksud dari samarah itu adalah kurma. Dan juga buah-buahan yang lain seperti anggur. Sehingga ini semuanya disebut dengan samar. Kemudian samar itu asalnya dari mana? Asalnya dari pohon. Biasanya buah-buahan semacam itu berasal dari pohon yang keras. Itu disebut dengan buah. Adapun yang berasal nanti dari tanah itu disebut dengan zar'un. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua istilah, ada samar dan ada zar'. Zar' itu untuk biji-bijiannya, sementara samar itu untuk buahnya. Sehingga pada saat diungkapkan ishtaddal habbu, ini berarti biji. Seperti apa? Padi, apalagi tanaman yang dia itu berbiji. Yang diambil adalah bijinya, gandum. Nah, jaza bai'uhu mutlaqan. Untuk yang semacam itu boleh diperjualbelikan secara mutlak. Artinya secara mutlak dia bebas tanpa ada syarat ataupun nanti dengan syarat. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang jual beli buah-buahan hatta yabdua salahuha, sampai nampak tanda matangnya. Atau kalau biji-bijian itu sampai nampak dia sudah menguning kalau padi. Nah, sisi pendalilannya atau dari sisi argumennya adalah kata hatta di dalam hadis itu bermakna ghayah, memberikan batas. Artinya setelah batas itu berarti hukumnya berbeda dengan yang sebelum batas itu. Faidakana, kalau seandainya apa yang ada di sebelumnya itu tidak boleh, berarti yang setelahnya boleh. Jadi, seandainya ini adalah fase, di sini sebagai batasnya, mulai ada yang matang, kemudian mulai ada yang ranum. Ini sampai ke sini itu tidak boleh diperjualbelikan dia. Dan di sini haram. Artinya yang setelahnya berarti boleh. Halal. Jadi hatta yabdua salahuha, sampai di sini itu belum boleh, tapi setelah sudah nampak matang berarti dia boleh. Nah, itu fungsi kata hatta di dalam hadis tadi. Jadi memberikan batasan. Dan hukum yang ada setelah pembatas itu berarti berbeda dengan hukum yang sebelumnya. Lalu dikatakan tadi jaza, bai'uhu mutlakon, boleh diperjualbelikan secara mutlak. Sehingga di sini baik dengan cara ada syarat, misalkan harus dipotong atau harus langsung dipanen, harus langsung diambil, ataupun nggak ada sama sekali. Sehingga nanti di sini kita bisa petakan pada saat buah itu sudah mulai ranum, mulai matang, maka kemungkinannya transaksi itu ada tiga. Kemungkinan pertama, dijual dengan syarat langsung dipanen ya. Jadi si A selaku pemilik pohon bilang sama B, B, ini mangga saya sudah mulai ranum, saya mau jual ke kamu, tapi langsung diambil ya. Khawatirnya nanti misalnya diambil anak-anak, atau khawatir misalkan nanti diserang hewan-hewan dan seterusnya. Maka sah jual belinya. Berarti pembeli langsung ambil, panen saat itu. Kemungkinan kedua, dengan syarat tabqiyah. Tabqiyah itu pembeli bilang, A, saya mau beli mangga kamu. Tapi saya tidak bisa langsung panen. Tunggulah agak kuning semuanya, ya, satu kebun, nanti baru saya ambil. Boleh yang semacam itu. Atau kemungkinan ketiga, an yabi'ahu wa yaskut. Diam. Ya sudah, ini mangga sudah matang, kamu mau beli silakan. Oke, saya beli. Beli dan kemudian tidak ada ketegasan atau tidak ada penjelasan apakah ini mau langsung dipanen saat ini atau dipanen nanti setelah agak kuning semuanya. Nah, di situ boleh juga kalau mau dibiarkan semacam itu. Dalilnya adalah larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa buah itu tidak boleh diperjualbelikan sebelum matang. Sehingga yang setelahnya boleh dikasih kebebasan. Jadi kata kuncinya di situ. Walil mustari dan pembeli itu berhak untuk tabqiyah sampai masa petik, sampai masa panen. Jadi tadi ada istilah ya. Kalau tanaman dalam bahasa Arab itu ada dua. Ada yang bentuknya biji dan tadi ada yang buah. Buah itu disebut dengan samar dan biji tadi disebut dengan zar'un. Ini dia punya istilah sendiri lagi dalam bahasa Arab. Kalau untuk istilah panennya. Pembeli boleh dia mempersyaratkan sampai tiba masa hasad. Hasad itu adalah istilah yang dipakai untuk zar'un. Untuk biji-bijian seperti padi dan seterusnya. Sementara, jadi kalau hasad itu kalau bahasa kita mungkin dipanen gitu ya. Padinya kapan dipanen? Atau kapan dipotong? Tapi kalau jazaz itu adalah ini hasad, ini jazaz. Jazaz itu adalah istilah untuk buah. Berarti kalau kita itu apa? Dipetik gitu. Atau mungkin dalam bahasa kita kadang kata panen itu bisa, ini kapan mangganya dipanen? Kapan padinya dipanen? Bisa saja dalam bahasa kita itu tidak ada perbedaan. Tidak ada semacam sense ataupun nilai rasa. Kalau disebut panen ya pokoknya bisa aja dipakai untuk apa-apa. Nah tapi kalau di sini, kalau disebut hasad, itu orang dalam image-nya mereka itu langsung, oh berarti kamu mau ngambil padi ya, mau ngambil gandum ya. Gitu. Tapi kalau begitu dibilang kata jazaz, oh berarti bentuknya bukan yang seperti itu. Sesuatu yang dipetik, sesuatu yang buah-buahan. Nah, sehingga ini ada istilah yang berbeda. Kalau yang di sini, biji tadi istilahnya hasad. Ya, kalau yang ini namanya jazal. Yang ini mungkin kalau dalam bahasa kita ya nggak begitu ada perbedaan. Tapi kalau bagi mereka itu ada nilai rasanya sendiri. Beda feel-nya nanti sehingga kalau kita bilang, saya mau jazaz nih gitu. Tapi ternyata yang dimaksud adalah padi tidak masuk atau enggak begitu pas ya. Nah, walahu an yajuzahu qabla dzalika li'annahu milku. Jadi boleh kita misalkan buah itu kita mau petik sebelumnya enggak apa-apa karena itu punya kita. Nah, pembeli sekarang adalah pemilik buah. Jadi pada saat akad ini berarti buah sudah menjadi miliknya pembeli. Nah, karena dia sebagai pemilik, dia berhak. Apakah nanti sudah tiba masa panennya atau belum? Jadi kan kalau dipetakan nanti jadinya seperti ini. Nah, ini dia matang. Istilahnya mulai ranum. Tapi kan belum tentu bisa dipanen ya. Cuman orang udah tahu. Ini kalaupun mau dimakan ataupun kalau mau diambil ya bisa. Karena dia sudah tua nih. Sudah kuning gitu kan. Atau kuning. Nah di sini titik mentah. Atau hijau. Atau masih muda. Kalau di sini nggak boleh. Tadi dijual. Ini titik satu, ini titik dua. Nah, antara titik 2 ke titik 3 inilah yang disebut dengan masa panen. Dipanen, kemudian dipetik. Si A, penjual, itu ketika sudah jual dia di saat di sini, misalkan di sini kemudian terjadi akad. Di sini akad. Nah, pada saat terjadi akad, dari A ke B, sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Nah, si B selaku pemilik, dia udah bilang, ah nanti saya panen mangganya pas di sini ya, titik 3 ya. Karena dia sudah layak untuk panen. Karena saya butuh agak kuning dulu semuanya, baru saya panen. Oke, kata si A. Nah, tapi kemudian si B memandang, ini kok market nih bagus nih. Lagi stok di pasar kosong. Jadi banyak barang yang dibutuhkan untuk masuk ke pasar. Harga juga tinggi. Nah sudah, akhirnya belum sampai ke titik 3, baru misalkan di titik sini ya, 2,7 ya, 2,5 di titik ini, sama si B langsung dipanen aja. Ah nggak apa-apalah, udah ranum-ranum nggak nyampe 80%, nggak apa-apa. Boleh, karena si B sudah sebagai pemiliknya. Atau walahu an yabqiyahu hatta ya'tiya awani. Jadi kalau si B mau biarkan dia sampai tiba masa panen juga boleh. Misalkan di awal B bilang sama A, nanti tak panen lah gitu kan. Sekarang walaupun belum kuning semua. Tapi kemudian B berubah pikiran. Nggak apa-apa, boleh saja B dibiarkan tunggu sampai kuning semua. Sampai matang semua secara keseluruhan. Begitu pula fi zar'i dalam kasus tumbuhan atau tanaman yang seperti padi. Untuk dihasad, itu boleh sebelum masa panen. Jadi padi misalkan atau gandum, ya udahlah nggak pala nunggu kuning kali semuanya. Ini sudah bisa diambil, saya akan ambil sekarang. Atau ditunggu sampai benar-benar maksimal. Sehingga itu adalah wewenangnya ataupun haknya si pembeli. Lakin hadza laisa ala itlaqihi. Cuman yang menjadi catatan di sini adalah kebebasan ini tidak mutlak. Jadi kebebasan si B mau panennya nunggu, ambilnya nunggu panen, atau kemudian sebelumnya, itu tidak dikasih kemutlakan. Ada kata kunci di sini, bal yuqal bisyartin alla yatadarrar al-asl. B boleh bebas semacam itu selama pohonnya tidak mendapatkan mudarat ketika dia tunda melewati masa panen. Nah. Ini yang jadi catatan di sini. Jadi kan tadi di si B dikasih toleransi ini. Setelah matang, kemudian panen. Nah, di sini sudah lewat. Jadi sudah paskanya. Nah. Jadi di sini nih harusnya dipanen nih di titik ini. Sama si B enggak dipanen. Ini ada potensi mudarat. Bagi siapa? Si pohon. Jadi ada tanaman, kalau dia sudah waktunya panen, nggak langsung dipanen, dibiarkan, itu kadang ngefek sama pohonnya. Pengaruh bunganya nanti, atau pengaruh ke kesuburan dan yang lainnya. Maka si B dikasih toleransi sebatas ini. Ini batasnya. Ya sudah, B, kamu dikasih toleransi sini ya. Kalau kamu biarkan buahnya nggak diambil, buahnya busuk, ya itu kan mungkin urusan si B. Tapi kalau sudah ngefek ke A, si pemilik pohon, ini berarti si B tidak bisa dikasih kebebasan seperti itu. Fa'in tadarrar falaisa lahu dzalik. Maka si B tidak berhak kalau seandainya pohonnya menimbulkan mudarat. Dan kemudian dikatakan, buah kurma tadi, kalau dia nggak dipanen di saat masa panennya, dharran nakhlah. Ini kata petani kurma, gitu, atau orang yang paham kurma, waduh, ini kalau kurma tidak langsung diambil, sudah masa panen, dibiarkan dia di pohon, itu nanti pengaruh terhadap kesehatan pohon. Kalau memang ucapan itu benar, maka kita bilang sama pembeli, pembeli, kalau sudah masa panen, ya kamu harus panen. Gak boleh kamu tunda-tunda. Itu kita bilang gitu sama pembelinya. Kenapa? Karena akan menimbulkan mudarat. Begitu juga kasusnya dengan hasad, entah itu gandum atau yang lain, dan seterusnya. Sehingga kalau sudah tiba, kita bilang, mana panen segera, gitu ya. Silahkan, kalau dia punya alasan misalkan, aduh saya nggak punya alatnya, saya belum datang mesinnya, dan seterusnya, nggak mau tahu panen itu. Ya, karena penjual berhak memaksa si pembeli agar tidak memudaratkan si penjual. Karena bisa saja kan penjual mau pakai lahannya. Ini kamu tanggal 10 ini harus sudah bersih lahannya. Saya mau olah gitu. Saya mau bersihkan lahannya. Saya mau pakai gitu. Ini kalau enggak, saya enggak bisa kerja. Hizan, qaulul mu'allif, maka ucapan penulis tadi, dibiarkan sampai masa panen, masa petik, itu bisa kita pahami selama, gitu kan, selama batasnya enggak lewat. Jadi berarti tadi kan ada hatta tadi gitu ya. Kita perhatikan. Matang ini batas satu. Matang ini batas satu. Sehingga posisinya pembeli, penjual boleh menjual. Ini batas satu. Jadi setelah lewat batas ini maka pemilik boleh jual. Nah batas dua ini itu untuk si pembeli. Kita bilang sama pembeli, pembeli, kamu nggak boleh ya lewat batas dua. Kalau si penjual, kamu kalau sebelum batas dua nggak boleh ya penjual. Itulah. Sehingga batas ini yang menjadi penting. Boleh nggak si pembeli lewat dari batas dua? Jawabannya boleh, tergantung si penjualnya. Ya. Kalau dia mau biarkan, saya nggak mau panen sekarang, biarkan aja lah agak kering dia, mau saya jadikan bibit. Ini tergantung penjualnya ridho atau tidak. Nah, kalau penjual ridho, tidak apa-apa, silakan. Kalau penjual tidak ridho, maka pembeli harus ambil. Wa'alzam al-ba'i sakyu. Jadi si penjual itu harus menyirami pohonnya, menyirami tanaman itu. Jadi kalau memang dia butuh diairin, butuh disiram, disiram. Kapan harus disiram? Inihtaja ila zalik. Kalau memang ada kebutuhan. Jadi kadang ada kondisi-kondisi ini pohon harus disiram. Walaupun dia sudah mulai kuning gitu. Harus dirawat. Atau kalau dibiarkan akan menimbulkan mudarat. Contohnya gimana? Bi an yakunal waktu harran. Jadi kondisi cuaca itu sangat ekstrim. Suhu sangat panas, sangat kemarau, sangat kering. Ini kalau seandainya dibiarkan, tidak disiram, selesai sudah. Maka dia tidak bisa panen atau bisa gagal total dan seterusnya. Sehingga penjual punya kewajiban menyiramin agar pohonnya tidak rusak. Kalau ada yang berkata, fa'in qala qa'il, kaifa naqul, kok kita bilang itu urusannya penjual yang nyiram? Padahal kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la dharar wa la dirar. Nah, kita bilang di sini, sebenarnya penjual tidak dimudaratkan. Ya, penjual tidak. Karena dia sudah jual nih, dia punya pohon apa? Dia punya pohon mangga, dia punya pohon apalagi misalkan yang butuh disiram. Pada saat dia jual, dan memang sudah kebiasaannya adalah si pemilik jaga gitu loh. Misalkan nih, si B datang ke A. A, kamu punya kebun apa nih? Oh, kebun anggur ya. Kamu punya kebun apa? Kebun apel nih gitu. Saya beli deh, kebun anggur kamu nih saya beli buahnya. Hasil panennya saya beli. Oke, deal ya, tapi saya tidak bisa langsung panen. Apakah kemudian penjual lepas tangan pemilik anggurnya? Enggak kan? Pemilik anggur akan jaga kebunnya gitu. Enggak ada ceritanya, ya sini uangnya sudah bayar, saya enggak mau tahu, kebunnya ya enggak urusan saya. Enggak begitu. Secara uruf, secara kebiasaan, si penjual yalzamu, dia punya kewajiban untuk menjaga. Sampai bisa benar-benar barangnya diserahkan. Makanya itulah perlunya dipahami ya. Perbedaan antara akad dan serah terima. Nah, di sini pada saat matang, ini biasanya kan akadnya. Oke, kita akad dulu. Nah, serah terimanya kapan? Pas panen biasanya. Di sini serah terima. Ketika posisinya belum serah terima, masih akad, maka ini masih menjadi kewajiban penjual resikonya. Kalau sini sudah diterima, baru urusannya pembeli. Makanya pada saat pasca sini dibiarin sama pembeli, nggak dipanen, penjual bilang, saya nggak tanggung jawab. Karena batas saya sampai serah terima. Begitu sudah sampai batas serah terima, ya sudah, itu urusannya pembeli. Dan di sini kan penjual memposisikan diri dia ridho. Tidak apa-apa, saya yang jaga kebunnya. Ini taja ila dalik. Nah, di situ tadi ada kata kunci, kalau memang butuh. Kadang kan tidak semua pohon itu butuh disiram. Kalau dia sudah panen, nunggu matang itu kadang ya sudah. Tidak harus disiram seperti kayak waktu masih kecil-kecil, waktu dia masih bunga gitu. Kadang ya sudah tidak disiram juga tidak apa-apa. Sehingga, kalau memang dia tidak butuh disiram, ya sudah, tidak perlu disiram. Dan inilah pendapat yang lebih pas, kata beliau. Berbeda dengan pendapatnya mazhab Hambali. Kalau mazhab Hambali dalam hal ini, mengatakan penjual harus dan wajib siram itu pohon, entah dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Tapi yang lebih pas ya, dia wajib siram kalau memang ada keperluan, ada kebutuhan. Kalau enggak, maka enggak wajib bagi dia. Kemudian, wa intalifat bi afatis samawiyah. Sekarang masuk kepada kasus buahnya atau pohonnya gagal panen. Ad-dhamir ya'ud ala as-samarah. Ini yang kena sama afat samawiyah itu apa? Nah, kita lihat nanti afat samawiyah itu apa. Artinya buahnya rusak. Setelah dijual dan setelah matang. Nah, ini sekarang kita bicara fase yang ada di sini. Antara dua batas ini. Ini matang. Ini panen. Ini kan tadi dua batas ya. Di sini terjadi akad. Belum ada serah terima. Nanti rencana mau diambil di sini. Serah terima. Nah, ini titik satu, ini titik dua. Anggap bencana itu terjadi di sini. Jadi istilahnya afat sama wiyah. Bahasa Arabnya seperti tadi. Nah, ini kejadiannya di sini dia. Artinya masih belum nyampe ke sini nih. Tapi sudah akad. Nah, ini sudah akad ini. Pasca akad, tapi sebelum panen. Berarti posisi barang belum nyampe ke si B. Contohnya apa penyebabnya? Cuaca yang ekstrim. Jadi, ada kadang di daerah-daerah tertentu cuacanya ekstrim. Sehingga, akhirnya pohonnya tuh kebakaran. Karena cuacanya panas, kering, akhirnya kebakar dia. Hangus kebunnya. Atau dingin yang sangat ekstrim. Tiba-tiba suhu minus, langsung pecah-pecah buahnya. Karena apa? Suhunya tinggi, suhunya rendah. Atau, ini kan contoh afat samawiyah itu apa gitu ya. Jadi panas yang ekstrim, dingin yang ekstrim. Atau jarot, ada serangan belalang. Nanti ada hewan masuk, nyerang, dimakan, habis. Rusak semuanya. Sehingga kata beliau, fal afatus samawiyah artinya apa sih? Dia sifatnya lebih umum. Mimma yadhar min lafziha. Jadi nggak hanya yang berasal dari langit saja, atau yang berasal dari udara saja, tapi sifatnya umum. Intinya adalah apa sih kalau bahasa kita itu? Sesuatu yang memang di luar kendali kita. Ya, ma la yumkin tatminuhu. Nggak bisa kita kendalikan. Ya, bencana, wabah, force major. Ya sudah, kondisinya nggak bisa. Mau gimana? Kita mau salahkan siapa? Kita mau bilang, penjual kamu yang salah. Gimana orang saya tidak bisa mengendalikan cuaca? Saya tidak bisa mengendalikan belalang? Saya tidak bisa mengendalikan air misalkan ada banjir tiba-tiba? Habis kena banjir. Gempa bumi. Belum dipanen, gempa. Hancur semuanya. Nah, siapa yang bisa mengendalikan? Tidak ada. Sehingga, atau misalkan yang disamakan dengan kondisi seperti itu adalah perbuatannya manusia. Mana? Yang memang tidak mungkin untuk dimintai ganti rugi. Nah, ini bisa disamakan seperti bencana. Entah itu karena kekuatan dia, entah itu karena ketidakjelasan ini siapa sebenarnya yang merusak. Di antara yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu adalah pasukan. Jadi kalau ada tentara musuh, masuk dia ke negara kita. Datang ke Indonesia misalkan, jajah, ataupun nggak jajah, kemudian ekspansi dan seterusnya. Sehingga rusak kebun-kebun warga itu hancur semua. Ya, dipijak-pijak, atau kemudian dibacok sama mereka, dipotong-potong. Ini kira-kira bisa nggak kita minta ganti rugi? Nggak bisa. Ditembak kita kalau datang minta ganti rugi. Sehingga ini disamakan dengan bencana, disamakan dengan ya seperti kebakaran, banjir, dan yang lain. Dan ini yang lebih pas. Sekarang kan pertanyaannya secara hukum gimana? Penjual berhak tidak dituntut? Atau itu sudah resikonya si pembeli? Yang penting kita paham dulu kasusnya. Di sini kata beliau, raja'a alal ba'i. Si pembeli datang ke penjual dan bilang, mana uang saya? Balikin uang saya. Dan penjual itu harus serahkan uang pembeli. Nah, kalau kasusnya seperti ini. Dalilnya mana? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza bi'ta min akhika samaran fa asabathu ja'ihah." Kalau kamu jual buah kepada saudaramu, pada orang lain. Lalu buah itu tertimpa musibah. Gak bisa dipanen. Maka tidak halal bagimu. Haram artinya. Anta khuzamin husyai'an. Kamu ambil uangnya. Kan tadi B udah bayar sama si A. Ternyata sudah dibayar, gagal panen. Berarti A gak bisa nyerahin buahnya ke si B. A gak berhak menambil uangnya si B tadi. Kata Rasul, bima ta'khudhu mala akhika bighairi haq. Atas dasar apa kamu ambil uangnya, padahal kamu tidak ngasih buah yang dia beli? Maka jelas, sabda Rasul ini tegas. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi kalau ada yang mengalami kasus ini, itu Rasul sudah memberikan penjelasan yang gamblang. Ini enggak usah pakai tafsir-tafsir dah. Paham kita? Wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu amara bi wad'il jawaih wa lafzul awal fasa idza bi'ta min akhika samaran fa asabathu ja'iha fala yahillu laka an ta'khudha minhu syai'a. Sama statementnya kata Rasul, kamu enggak berhak ngambil uang dia. Karena kamu enggak punya hak. Atas dasar apa diambil? Kan kamu tadi jual buah. Terus buahnya enggak bisa dikasih sama dia. Dia enggak bisa terima. Kebakaran, ya, kemudian banjir, atau kemudian tadi sudah busuk, sudah mati. Jadi dia enggak bisa. Kalau penjual marah gimana? Kadang kan penjual enggak terima ya. Penjual tuh bilang, saya enggak mau tahu ya, B. Kan saya sudah jual sama kamu. Kok kamu minta balikin uang saya, uang kamu ke saya? Akhirnya si B, si A enggak terima dia. Jadi, kefa'man wa huwa fi milkil mustaril an. Kan udah jadi punya kamu, kok jadi saya yang nanggung sih gitu loh. Ada kan gitu penjual, komplain dia. Kan sudah punya kamu tuh sejak kamu beli. Ya terus kenapa saya yang nanggung? Nah, kita bilang li'anna bai'aka iyyahu iltizam minka bihifzihi wal qiyam 'alaihi hatta ya'tiya waqtul jazat. Kita bilang, iya benar. Memang B itu udah beli sama kamu. Tapi kan kesepakatan waktu akad gimana? Ah, saya beli nih anggur. Oke, okay? Nanti saya ambil pas panen. Katakan panen sebulan lagi atau dua pekan lagi. Gitu kan deal-dealannya. Pertanyaannya, bisa nggak itu diambil? Nggak bisa. Ya berarti kalau gitu, akadnya nggak sesuai. Berhak si B untuk ngambil uangnya kembali. Kan kamu nggak bisa nyerahkan barang yang kamu jual. Ya berarti nggak jadi, gitu loh. Nah, maka, itu konsekuensi. Pembeli berhak untuk ngambil. Karena itu tanggung jawabnya si A. Maka anta mutalab bihifziha ila waqtil jazad. Ya, yustasna min zalika ma idza akhara al-mushtari. Kecuali gitu ya, kecuali ini. Kejadiannya karena kesalahan pembeli. Jadi di sini. Mana tadi? Oke. Si A itu kan punya kewajiban. Sampai di sini. Baik. Kita tunggu zoom-nya bisa tampil dulu ya. Karena terputus. Jadi nanti ada pengecualian di situ ya, si B enggak bisa nuntut sama si A karena kesalahannya ada di B, bukan di A. Kalau tadi walaupun memang kita enggak bisa bilang kesalahan itu seutuhnya di A karena bencana. Tapi A enggak bisa menunaikan konsekuensi akad. A kan tadi jual anggur. Dia bilang nanti kamu ambil ya B tanggal sekian pas panen. Kan A enggak bisa penuhi itu, makanya kita berhak minta sama A, balikin uangnya si B, gitu loh. Nah, kalau nanti kesalahannya ada di B, nah, maka B tidak berhak nuntut sama si A. Jadi B harus tanggung resiko kerusakan karena gagal panen tadi. Sudah masuk belum? Waiting deh. Baik, ini kita tunggu dia masuk dulu ya filenya. Jadi intinya, kalau kesalahan ada di B, maka B gak berhak nuntut. Di mana letak kesalahan B? A sudah kasih batas. A, B nanti sampai masa panen, itu urusan saya yang jaga. Makanya tadi pada saat barang cacat, barang bermasalah, gak bisa dipanen, ketika sebelum masa panen, itu urusan si A. Tapi kalau sudah saatnya nih, ini tanggal 10 harus dipanen. Diambil. Si B ngulur-ngulur. Si B nggak langsung ambil, nggak langsung panen, dibiar. Dan nanti saya nggak, mobil belum ada, alat masih nunggu, gitu kan. Maka tiba-tiba tanggal 12-nya, tanggal 13-nya, ada bencana. Akhirnya buahnya nggak bisa dipanen. Itu urusannya si B. Nggak berhak dia nuntut sama si A. Ya, itu poin pentingnya. Error, Mas Arif. Nah, yang bawah. Jadi ini berlaku prinsipnya sama ya, seperti barang-barang yang lain. Ketika kita sudah kasih batasan, di situ menjadi tanggung jawab kita. Makanya ini sama ketika kita memahami kaidah ataupun konsep tentang akad dan serah terima. Pada saat akad belum serah terima, itu berarti masih urusan si penjual. Sama seperti misalkan si A jual barang, lalu dia bilang sama B, okay, B, saya jagakan deh barang kamu. Satu pekan ya. Jadi satu pekan itu enggak apa-apa. Kamu titip dulu di gudang, enggak apa-apa. Tapi nanti setelah satu pekan, kalau ada apa-apa dengan barang, resiko kamu ya. Kita enggak mau tanggung jawab. Entah tiba-tiba dicolong, atau tiba-tiba rusak, atau yang lain. Maka itu menjadi tanggung jawab si B. Salah siapa? Kamu enggak ambil. Kan kita sudah kasih tempo. Kita sudah kasih tenggang waktu. Karena sudah dikasih tenggang waktu, si B teledor dan kemudian dia biarkan, ya sudah, itu urusannya si B. Kecuali memang dia sudah terjadi serah terima. Kalau sudah terjadi serah terima, maka urusan barang, resiko, dan yang lain, itu menjadi tanggung jawab si pembeli. Di sini kan posisinya B belum terima barangnya. B belum dapat tuh buahnya, gitu. Ya sudah, itu menjadi urusannya si A, si penjual. Jadi, secara umum nanti akan berlaku kaidah yang sama untuk barang-barang yang lain. Nggak hanya pada buah-buahan, ya. Nggak hanya pada tanam-tanaman, tapi juga berlaku pada objek akad yang lainnya. Itu sama, aturan mainnya sama, kaidahnya juga sama. Kalau kita paham ya poin yang semacam ini, maka penyelesaian konflik di lapangan itu akan mudah. Sehingga penjual tidak bisa ngeles atau pembeli tidak bisa ngeles. Ini loh kesalahan kamu, ini kamu sudah dikasih hak dan kemudian kamu tidak gunakan, kamu sudah dikasih kesempatan tapi kamu tidak memanfaatkan. Sehingga kalaupun nanti ada perseteruan, ada keributan di antara mereka, ini gampang kita menyelesaikan permasalahannya. Baik. Oke, kita lanjut ya. Nah, termasuk nanti ya, kalaupun barang tidak hancur total, tapi terjadi penyusutan atau terjadi kesalahan misalkan jadi tinggal 70%, ya tetap itu tanggung jawabnya si penjual. Doman ataupun urusannya si penjual. Kemudian Tadi ada contoh kalau yang rusak itu adalah manusia. Jadi A jual ke B, dan kemudian si C datang ke kebunnya A, ngerusak. Datang ke kebun A, kemudian dia potong-potong itu pohon. Maka si B selaku pembeli, dia dapat hak khiyar. Oke, B, ini pohonnya rusak. Buah kamu mungkin gagal panen. Kamu punya pilihan. Mau batalkan akadnya. Jadi, batalkan akad itu artinya bilang sama A, sini uang saya kembali, saya tidak jadi beli. Atau kamu mau tetap lanjut dan kamu mau minta ganti rugi sendiri kepada si C. B dikasih pilihan. Jadi, kan tadi manusianya, kalau memang dia bisa kita tuntut, bisa kita perkarakan, tahu orangnya siapa, nah, yang seperti itu pembeli nanti jadi punya pilihan. Kalau dia mau ya batalkan saja, kalau enggak ya sudah, dilanjutkan akadnya. Itu pilihan si pembeli. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin, suatu hal yang lumrah bagi kita itu adalah, kalau ada khiyar, kira-kira apa yang dipilih orang? Orang akan milih yang terbaik. Jadi si B akan milih mana yang paling menguntungkan dia. Anggap misalnya ya. Kalau harga buah itu ternyata naik. Karena di pasaran itu sedikit stoknya. Dan si C adalah orang yang gampang untuk dimintai ganti rugi. Kira-kira si B akan milih apa? Ya si B akan milih. Ya sudah, enggak apa-apa. Akadnya tetap lanjut, saya enggak batalin. Saya akan datangi si C, saya akan tagih si C. Misalnya gimana? Si B waktu beli ke si A, 100 harganya. B beli dari A, 100. Sekarang harga barang ini, harga buahnya di pasaran, itu sudah 200. Maka kira-kira mana yang paling bermanfaat buat si B? Udah pasti, B maunya yang 200. Ya enggak mungkin si B bilang, ya sudah saya batalin, sini uang saya 100, urusan kamu buahnya. Atau si B bilang sama si A, saya enggak jadi batal, biar aja nanti saya nagih ke C. C nagih ke C, B nagih ke C berapa? 200 ya minta. C, ini kamu rusak anggur saya. Ini sekarang itu nilainya 200, bukan 100, ganti 200. Maka secara logika sehat, B pasti akan memilih opsi yang kedua. Ya, dia minta ganti dari si C. Walaksu bil aksi, ya begitu sebaliknya. Kalau harganya itu ternyata turun, murah, maka si B akan datang kepada si A. Bilang, A, saya minta batal, balikin uang saya. 100 uang saya kemarin kan, nah sudah balikin sekarang. Termasuk nanti kalau kondisinya si C, itu adalah orang yang susah ditagih. Umatil, susah disuruh ganti rugi. Atau orangnya miskin. Sedangkan si A itu orangnya kaya dan kemudian ya bisalah ditagih. Maka si B akan bilang, saya tidak mau tahu ya, balikin uang saya. Dan begitu pula sebaliknya. Jadi dengan adanya hak khiyar ini, itu akan memudahkan. Ya, jadi bagi si C, pihak yang dirugikan, si B selaku pembeli dia berhak untuk memilih. Dia mau pilih yang mana. Mungkin ada yang komentar gitu ya. Lah kenapa sih si B tadi dikasih pilihan? Kan itu udah buah punya dia. Ngapain lagi dikasih pilihan gitu kan. Dan kemudian ketika barangnya rusak, statusnya kan barang punya B yang rusak. Buah punya B yang rusak. Kan harusnya dia datang aja ke C. Nah, kita bilang memang cerdas sih pertanyaannya gitu ya. Akan tetapi karena posisi barang belum diserahkan ke B, itu tadi makanya bedakan antara akad dengan serah terima. Belum serah terima, maka resikonya masih urusan si penjual. Sehingga si pembeli punya opsi. Jadi kita berhak mengatakan seperti itu. Tapi kalau kemudian dibilang si B tidak berhak membatalkan, ya, maka ini kurang begitu kuat. Walaupun memang secara argumen masuk, tapi kata Syekh tadi ya paling gampang pendekatannya, dia akad dan serah terima itu dua hal yang berbeda. Memang sudah pindah ke pemilikan, tapi begitu tidak bisa diterima oleh si pembeli, maka kita berhak untuk batal, kita berhak untuk khiyar. Baik, mungkin itu materinya ya. Karena ini salahu ba'du syajarah, ini agak cukup panjang diskusinya. Jadi kalau ada yang mau disampaikan atau mau ditanyakan, silahkan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Misalkan pabrik tebu membeli tebu dari petani dengan cara tempo. Lalu waktu pembayaran pabrik tersebut memberikan bunga uang karena tempo itu. Apakah bunga uang tadi itu termasuk riba ya Ustaz? Syukron. Tadi gimana ceritanya? Petani. Pabrik tebu membeli tebu dari petani dengan cara tempo. Oke, terus? Lalu waktu pembayaran pabrik tersebut memberikan bunga uang karena tempo uang tadi, Zat. Karena waktu tempo tadi. Oke. Si A di sini posisinya sebagai penjual. Dia jualan tebu. Kemudian si pabrik jadi akan menjadi pembeli. Nah, anggap tebunya berapa nih harganya? Total-total 100 juta. Nah, pabrik minta tempo. Kita nggak bisa ya bayar 100 juta langsung. Kita bayarnya ya 80 dah. Nggak mungkin juga. Mungkin ya anggap 30 misalnya. Ya, kita bayar 30 juta. Berarti utangnya 70 juta. Nah, boleh enggak di sini pembeli nanti akan karena ada utang, berarti dia akan menjadi apa? Debitur di sini. Penjualnya yang mengutangin, berarti dia berubah menjadi kreditur. Pada saat pelunasan, boleh enggak si posisinya B bayar 70 juta plus? Nah, boleh enggak ada tambahan? Itu kan pertanyaannya ya. Jawabannya tergantung. Kalau di awal ada kesepakatan, ini enggak boleh. Kesepakatan. Ini enggak boleh. Jadi riba. Kesepakatan itu bentuknya macam-macam. Ya. Bisa kesepakatan lisan. Jadi ada omongan. Jadi nanti saya bayar lebih dari utang saya. Itu berarti kesepakatan bentuknya lisan. Nah, kesepakatan itu juga bentuknya bisa tulisan. Jadi ada deal-dealan. Itu juga kesepakatan. Nah, kesepakatan bisa juga adat. Ini yang kadang dilupakan. Kalau di suatu masyarakat, di suatu unit usaha, gitu kan, ada kebiasaan di situ. Ya kalau beli dari kita pakai utang, ya bayarnya harus lebih nanti. Utangnya itu. Nah, ini juga dianggap kesepakatan. Kalau ada kesepakatan seperti itu, tidak boleh. Tapi kalau pada saat pelunasan di sini tanpa kesepakatan. Jadi maksudnya tanpa kesepakatan itu gimana gitu ya? Ini murni inisiatifnya debitur. Murni inisiatif debitur. Jadi nggak ada yang maksa, nggak ada yang minta, dan dia nggak menjadi kebiasaan. Kita pengen aja ngasih lebih gitu kan sama petani. Itu boleh. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berutang, dia diutangin, dia akan berusaha bayarnya lebih, ngasih yang terbaik. Tapi itu tidak ada kesepakatan gitu loh. Nggak ada disepakati di awal harus bayar lebih, dan tidak ada kebiasaan bahwa kalau utang di daerah sini tuh mesti harus berlebih, tidak ada. Ya, kalau yang seperti ini boleh, tapi kalau yang model seperti ini tanpa kesepakatan itu nggak apa-apa. Tapi kalau ada kesepakatan tidak boleh dia. Atau permintaan, nah, tanpa kesepakatan di awal, tapi waktu pelunasan ada permintaan dari petaninya, dari si kreditur, bayarnya lebih lah, masa kamu bayarnya sama, nggak ada tambahan, tidak boleh. Jadi inisiatifnya itu harus berasal dari si siapa namanya debiturnya nih. Pada saat pelunasan, ingat kata kuncinya, pada saat dia mau bayar, kita ngasih lebih. Sama kan, seperti kita utang dengan tetangga atau sama teman gitu, kita diutangin 100.000, kadang-kadang ngasih 110 atau kita lebihkan, tidak apa-apa, itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Ustadz, saya pernah naik angkot menuju ke kampus. Di dalam angkot bertemu dengan penjual buah yang tujuannya ke pasar menjual buahnya. Kemudian saya membeli dengan harga yang sudah ditetapkan oleh si pedagang. Apakah hal ini termasuk tolakoh, Ustaz? Jazakallahu khairan. Apakah hal ini? Termasuk tolakoh. Tolakoh? Tolakoh itu apa? Saya enggak tahu tolakoh itu apa maksudnya. Naik angkot dia. Si pembeli mau ke kampus. Mau kuliah. Si penjual mau ke pasar. Ketemu di angkot. Ya kan? Ibu mau kemana? Bapak mau kemana? Oh, saya mau jualan di pasar. Oh, jual buah ya? Iya. Oke, saya beli ya buahnya. Di angkot. Terjadi jual beli. Ya, enggak apa-apa. Apakah ini termasuk tolakoh? Saya enggak tahu. Tolakoh itu apa? Enggak tahu saya. Tolakoh itu apa? Tapi kalau secara prinsip jual beli enggak ada yang dilanggar. Kita datang, kemudian ketemu, ya sudah kita beli. Mungkin sekilo, dua kilo gitu kan. Sudah, nanti dia senang juga. Ke pasar sudah ringan bebannya, sudah laku sebagian gitu ya. Wallahu'alam ya, saya enggak tahu istilah tadi gitu. Mungkin saya yang kurang ilmunya atau gimana gitu ya. Kita lanjut saja ke yang lain. Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Ustaz, mau tanya apakah jual beli durian mengandung usul goror? Karena kita tidak tahu pasti isi yang ada di dalam buah, Ustaz. Baik. Durian. Ada goror enggak? Jawabannya ada. Ini dengan konteks dulu ya. Durian yang berkulit. Karena ada kan durian itu sekarang udah dikupasin dia. Sudah dikupas, nampak isinya ada yang ditimbang gitu kan. Ini yang kita bahas itu biasa durian berkulit. Kalau ditanya ada goror enggak? Jawabannya ada. Ya. Ada gorornya. Tinggal pertanyaannya, gorornya itu sedikit atau banyak? Ya. Untuk buah-buahan, itu biasanya masuknya ke sini. Goror yang sedikit. Ya. Selama dengan catatan, di sini tidak ada unsur penipuan. Tidak ada penipuan ya. Dalam kondisi normal. Ini sesuatu yang sedikit dan ditolerir. Beli durian. Beli apa lagi kira-kira? Telur ya. Kadang kita beli buah-buahan yang pokoknya bercangkang. Atau dibungkus kulit. Kita nggak bisa tuh terawang isinya apa. Kalau mau beli durian nggak pakai gor ya dibelah di tempat. Belah di tempat, bagus atau enggak? Tapi kalau secara umum kita beli enggak belah di tempat, enggak apa-apa. Boleh. Ada goror, ada. Gitu ya. Makanya, bedanya goror sama riba itu, goror itu ketika dia jumlahnya sedikit, itu enggak apa-apa. Ditolerir oleh syariat. Tapi kalau jumlahnya besar, ini yang jadi masalah. Ya. Jadi, patokan sedikit atau banyak, itu gimana? Gitu kan ya. Karena bisa saja beda-beda nanti mengukurnya. Bisa dia dari sisi harga, gitu kan. Bisa dia dari sisi uruf juga. Gitu. Jadi kalau memang dia paling gampang itu durian biasa dibelah, gitu kan. Dibelah. Kalaupun tidak dibelah. Dan di situ biasanya akan menjadi banyak itu ketika kondisinya tidak normal. Kondisinya tidak wajar. Jadi durian itu ketika normal dia. Kalaupun dibelah, ndak enaknya itu mungkin ya ada satu baris, dua baris. Secara umum, ya rasanya manis. Makanya nanti kalau sudah masuk ke poin ini, ndak normal dan yang lain, bahkan misalkan dibelah kok mentah semua, nah itu kita berhak komplain di situ. Gimana nih durian kamu, gitu kan? Kok kamu jual durian mentah semua? Makanya ini jadi catatan juga buat para penjual, gitu ya. Hati-hati dengan jualan produk dia, jangan sampai kemudian itu ada unsur penipuan. Gak tahu kita sudah lewat belum ya kajian tentang goror. Harusnya ini dikupas habis ketika kita membahas tentang goror. Batasan goror yang sedikit dan goror yang banyak. Wallahu'alam itu yang kita bisa bahas. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.